وقف بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الصالح رحمه الله تعالى وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوذ جلاله فآمنوا به وَنُؤُوتُ جَلَالِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَآمَنُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ صِفَاتِ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَلَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجهلوا شيئا من الصفات ولا قال أحد منهم Inna dhahiraha wairu muradin wala innahu yalzamu min isbabiha at-tashbih bal ankaru ala man qala dhalika ghayatal inkar wa sannafu fi raddi hadhihi subhati al-musanafati al-kibari al-kibara Al-Ma'rufa bi ayyidi ahli sunnati wal jama'ah. Wala as-sa'i kan itu ya, apa waradda wa wasannafu bi raddi hadihi asyubuhat al-musannafati itu maf'ul bih dari sannafu. Maka kibar tabi'nya na'atnya al-ma'rufata. Terus qala syekhul Islam Islami ahadub Ahmad bin Taimiyata rahimallahu taala wa hadha kitabullah min awwalihi ila akhirihi wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kalamus sahabati wat tabi'ina wa kalamu sa'il a'immati mamlu'un bima huwa nahu al-dhahir anna Allah ta'ala fawqa kulli shay'in wa annahu fawqa al-arshi fawqa as-samawati mustawin 'ala arshihi mithlu qawlihi ta'ala ilayhi yas'adun kalimu qayyidu wal amalu salihu yarfa'u wa qawlihi ta'ala. Ini ayat semua ya. Kalau ayat semua berharokat. Kalau ayat bagian mana aja deh. Tapi bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Nah, sampai di watalaqa sahabatu an nabiyihim. Jadi para sahabat, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, mereka talaqi, belajar langsung kepada nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma wasafa bihi rabbah, tentang apa yang disifati oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-nya. Dari apa yang nabi sifati tentang Rabb-nya, min sifatihi wa kamalihi, tentang yaitu berupa sifat-sifat yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada sahabat Allah memiliki sifat. Ya, nabi ajarkan pada sahabat, misalkan nabi bacakan ya, innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi sulusi lailil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Juga nabi sabdakan bahwasanya kulub bani Adam kulubul ibad baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah yang Maha Rahman, dan banyak sifat-sifat yang lain. Ya, kemudian wa nu'uti jalalih, nu'ut sama kayak sifat dan sifat-sifat kemuliaannya. Fa amanu bihi, akhirnya mereka para sahabat semua mengimaninya. Wa amanu bi kitabillahi wa ma tadammanahu, ya, maka mereka para sahabat mengimani kitabullah dan kandungan dari kitabullah. Apa kandungan kitabullah? Min sifati rabbihim jalla wa ala, berupa sifat-sifat Allah jalla wa ala. Kama qala wa rasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami mengimani semua apa yang ada dari sisi Rabb kami. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsanin wa tabi'uhum, demikian pula para tabi'in, murid-muridnya para sahabat dan yang murid-muridnya para tabi'in, ya para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, wal a'immatu minal muhaddisin wal fuqaha, dan para imam-imam ahli fikih, imam-imam hadis, kulluhum wasafullaha bima wasafa bihi nafsah, semua mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifati tentang dirinya sendiri, wasafa bihi rasuluh, dan apa yang disifati oleh rasulnya tentang sifat-sifat Allah. Makanya para ulama menulis kitab yaitu Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ya, para ulama menulis kitab Aqidatu Ahlil Hadis. Ya, para fuqaha tuh, para fuqaha menulis kitab itu. Semisal Al-Imam Abu Hanifah menulis kitab Fiqhul Akbar. Ya. Nah, ini bahkan para ulama banyak yang mentajwin akidah A'immatul Arba'ah. Akidah empat imam Arab. Bahkan kita pernah kaji waktu itu. Ingat ya? Ya, karangan Syekh Utsman Al-Khamis mengenai akidah empat imam madhab. Semuanya bersepakat mengenai hal ini. Kecuali pada satu masalah, yaitu permasalahan iman yang Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit menyelisih hal ini. Ya. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Walam yajhadu syai'an minas sifat. Mereka semua para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, mereka tidak menentang sedikit pun sifat-sifat Allah. Walaqala ahadun minhum inna zahiraha ghairu muradin. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mengatakan lahiriahnya ayat ini, hadis ini bukan itu yang dimaksud. Tidak demikian. Ya, ketika ada ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, ya iblis ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya, wa iblis apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Enggak ada itu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam madhab, imam ahlul hadis mengatakan yang dimaksud tangan ini bukan tangan, tapi yang dimaksud kudroh, kuah, ni'mah. Enggak ada kayak begitu. Ya. Atau dibacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksudnya istaula bukan istawa, bukan Allah mustawin 'alal 'arsy. Enggak ada yang kayak begitu. Maksudnya Allah berkuasa. Enggak ada. Itu semua dari orang-orang belakangan. Wala yalzam wala innahu yalzamu min isbatiha at-tashbihu. Tashbih fa'il dari yalzam. Dan tidaklah menetapkan, dan tidaklah berkonsekuensi menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, tidaklah berkonsekuensi tashbih. Ketika kita katakan Allah beristiwa di atas ars, sebagaimana Allah firmankan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tsumma istawa 'alal 'ars, oh berarti istiwanya Allah seperti istiwanya kita di atas kursi. Enggak ada kayak begitu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, makanya di pelajaran akidah dasar semisal wasitiyah yang pernah kita pelajari, bahwa menetapkan sifat-sifat Allah ini dengan empat kaidah. Bila ta'til tanpa menolaknya. Ini yang pertama. Wabila tahrif tanpa memalingkan ke makna yang lain. Kalau tahrif ini seakan-akan menerima, padahal dia ta'til. Makanya mereka mau disebut kalangan mu'atilah juga, walaupun ta'tilnya ta'til juz'i. Ya. Nah, ini kebanyakan kalangan Asy'ariyah. Jahmiyah juga mentahrif. Ya, Jahmiyah juga mentahrif. Jahmiyah juga mengatakan bahwasanya istiwanya Allah di atas ars bukan istiwa, tapi maksudnya istaulah. Nah, itu tahrif. Memalingkan ke makna yang lahiriah tanpa ada dukungan dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, cok kali cok aja. Nah, ini yang kedua, bila ta'til, bila tahrif. Yang ketiga, bila tasbih atau bila tamsil. Ini yang penting, tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Yang keempat, bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah tersebut. Nah, ini penting ini ya. Dan takyif, memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah ini, ini jembatan menuju ta'til atau tahrif. Ya, dipikirkan dulu, Allah punya tangan. Masa Allah punya tangan? Akhirnya dia menta'til. Maksudnya, ya, mentahrif. Kalau Allah punya tangan, kayak makhluk dong. Akhirnya tasbih. Ya, semua dapat itu. Akhirnya dia tasbih. Akhirnya dia tasbih menyerupakan. Masa Allah punya tangan? Kayak kita dong. Tasbih dia. Itu maknanya bukan tasbih, itu maknanya bukan tangan, ta'til dia. Itu maknanya nikmat, tahrif dia. Awalnya apa? Takyif. Nah, awalnya takyif. Nah, itu Maka itu penting itu. Adapun tafwid itu hakikatnya ta'til. Ya, tafwid. Yaitu tafwid itu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid dalam pembahasan sifat-sifat Allah hanya tafwid, yaitu kita menyerahkan kepada Allah, bukan kita menyerahkan pada Allah kaifiyah. Ya. Kaifiyah. Adapun maknanya kita tetapkan. Allah beristiwa di atas ars, kita tetapkan. Kita isbat ilmu, tapi bagaimana bentuknya Allah beristiwa di atas ars baru kita tafwid. Adapun kalangan mufawwidah, mereka mentafwid makna dan kaifiyah. Dan itu berarti mereka masuk ke ta'til. Ya, makanya mufawwidah masuk ke golongan mu'attilah. Makanya Ibnu Taimiyah di Wasithiyah dan di buku-buku beliau yang lainnya itu hanya menyebutkan empat. Empat kaidah dalam menetapkan nama-nama dan sifat. Bila tahrif, bila ta'til, bila tamsil, bila takyif. Enggak ada tafwid. Karena tafwid masuknya hakikatnya ke mana? Ke ta'til. Paham sini ya? Masa enggak paham dia jadi salafi udah lama kayak gini. Kalau salafi enggak paham kayak gini, gagal jadi salafi dia. Hah? Iya benar. Benar enggak? Inilah pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di seluruh buku-buku. Kalau dia salafi enggak paham ini, gagal jadi salafi dia. Nah, jadi orang awam lagi. Ya, kita semua awam sih. Ya, tapi artinya awam yang enggak belajar akidah salaf. Nah, lanjut lagi. Bal ankaru alaman qala dzalika ghoyatul ingkari. Bahkan mereka semua para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, imam mazhab, imam fikih, imam ahlul hadis, mereka mengingkari hal ini semua yang menyatakan bahwasanya penetapan sifat-sifat Allah bukan itu maksudnya atau berkonsekuensi tasbih. Mereka mengingkari dengan penuh pengingkaran. Wasannafu fi raddi hadis syubhat musannafati al-kibara al-ma'rufata. Bahkan mereka menulis kitab para ulama ini. Dalam rangka membantah syubhat ini, mereka menulis kitab musannafat, karya-karya yang kibar, yang besar, al-ma'rufata, yang dikenal. Ya, al-maujuta, al-maujudata, bahkan sampai ada bi aidi ahlussunnah wal jamaah, di tangan-tangan ahlussunnah wal jamaah. Imam Bukhari menulis kitab Khulqu af'alil ibad. Ya. Imam Ahmad menulis kitab Usul as-sunnah. Usulus sunnah anaknya juga menulis kitab. Ibnu Abi Zamani menulis kitab Usulus sunnah. Ya. Kemudian muridnya Asy-Syafi'i, Al-Muzani menulis kitab Syarhus sunnah. Barbahari menulis kitab Syarhus sunnah. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Wa qala Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya. Wa hadza kitabullah, Al-Qur'an ini min awali ila akhirihi. Dari awal sampai akhir, wa sunnatu Rasulillah, dan seluruh sunnah Rasulullah SAW, wa kalamu sahabati wa tabi'in, ya, ucapan para sahabat dan tabi'in, wa kalami sa'iril a'immati, dan ucapan seluruh para imam, semuanya Al-Quran, sunnah, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, seluruh para imam, mamlu'un bima huwa nassun aw zahirun. Penuh semua tentang pembahasan ini, penetapan sifat-sifat Allah. Apakah itu nas atau dohir? Nah, nas atau dohir paham gak sih? Kalau dalam pembahasan usul fikih, kita membahas dalil. Dalil itu ada yang nas, ada yang dohir. Kalau yang nas, yang tidak ada kemungkinan lain kecuali yang ini. Kalau yang dohir, ini yang nampak. Kandungan dari ayat atau hadis ini adalah ini, yang nampak. Ya. Kalau nas, tidak lain kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali ini. Nah, itu maksud nas dan dohir. Paham gak sih? Ini kalau dalam pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Annallaha, yaitu semua penuh dengan pembahasan apa? Baik nas atau zahir. Annallaha ta'ala fauqa kulli syai', Allah ta'ala di atas segala sesuatu. Wa annahu fauqal 'arsy, Allah di atas 'ars. Fauqa samawati, di atas langit-langit. Mustawin 'ala 'arsy, di atas 'arsy-Nya. Beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ya. Nah, ini semua Quran, sunnah, baik yang nas atau zahir. Bahkan Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Ya. Ini kitab yang dimusuhi oleh Asy'ariyah. Adz-Dzahabi punya kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, beliau mengatakan ada 1000 dalil Allah beristiwa di atas ars. 1000. Baik nas atau zahir. Bahkan Ibnu Qayyim punya kitab ya Istima'ul Juyus al-Islamiyah di akhir-akhir kitab itu, beliau menyebutkan sampai berdalil dengan apa? Keledai yang menangis, menadahkan wajahnya ke atas langit karena dia enggak kebagian air. Air di sumur diambil manusia semuanya. Bahkan manusia antri, keledai ini pas mau minum, mau masuk, dihalangi sama orang-orang. Ngapain sini keledai? Hus-hus-hus gitu. Dia mau mati. Akhirnya dia berteriak keras ke atas langit. Setelah itu gemuruh. Langit gelap, turun hujan, dan orang-orang tahu, oh ternyata dia memanggil Rabb-nya. Mengadu kepada Rabb-nya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bahkan dulu ada ulama Asy'ariyah yang keras mengingkari Allah beristiwa di atas arsy, yaitu ya Al-Juwayni, Imamul Haramain. Tapi ketika ditanya oleh orang awam namanya Hamdani, bingung dia. Tapi Imam, kalau lah Allah tidak beristiwa di atas arsy, gimana nih? Hati saya kok kalau berdoa kepada Allah, kok hati saya selalu mengarahkan ke Allah di atas. Sekarang saya tahu teorinya dari Anda bahwasanya Allah tidak tinggi di atas arsy. Allah tidak bertempat, tidak pada satu arah. Sekarang gimana ceritanya nih? Hati saya ini biar tidak selalu mengarah ke atas. Bingung. Ah, bingung itu Imamul Haramain. Ghayyarani Hamadani. Madani itu membuatku bingung, membuatku bingung. Hayyaran, membuatku bingung. Hayyaran, membuat bingung, membuatku bingung. Kebingungan, bingung karena fitrah manusia begitu. Kita mengadahkan tangan. Adapun orang-orang Asy'ariyah mengatakan langit itu kiblat doa, bid'ah, enggak ada pendapat kayak gitu. Sudah dibantah oleh Ibnu Abi Ris Al-Hanafi secara Tahawiyah. Kiblat dari doa sama seperti kiblat salat, yaitu Ka'bah. Makanya kalau kita doa dianjurkan menghadap Ka'bah. Ketika kita sa'i di Safa Marwah ketika haji atau umrah, ketika kita sampai Safa atau Marwah, kita berzikir doa, zikir doa, doanya dianjurkan menghadap langit atau menghadap Ka'bah. Ngadep Ka'bah bukan ngadep. Melempar jumrah di hari-hari tasyrik kita ke sebelah kanan menghadap mana? Menghadap Ka'bah. Ya, ketika kita di Mina. Nah, itu bukannya langit kiblat doa. Makanya mereka itu kan beralasan. Kalau Allah tinggi, kalau Allah enggak tinggi di atas arsy, ngapain kalian mengadakan tangan? Ya. Oh, ini karena langit kiblat doa. Nah, sekeliru. Ya, kiblat doa juga Ka'bah. Tapi kenapa tangannya diadahkan begini? Meminta. Meminta. Meminta kepada yang ada di mana? Tinggi di atas. Nah, itu udah fitrah. Bahkan mereka sendiri pun sering keceplosan ketika mereka mengingkari Allah tinggi di atas arsy. Semisal tuh Ustaz Abdul Somad, UAS. Ya, ya Allah, dia ngapain dia nunjuk-nunjuk tangannya ke atas? Nah, itu udah fitrah. Ya, Nabi yang mengajarkan ini ketika Nabi SAW berkhutbah. Dia di khutbatullah aja. Apakah aku sudah sampaikan? Sudah. Kata Nabi di hadapan seluruh para sahabat, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Tangan beliau menunjuk ke atas. Sambil menengok ke atas. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Nah, itu sudah. Ya, sudah fitrah. Begitu ya. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Mislu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, ilaihi yas'udul kalimut tayyibu wal amal salih yarfa'uh. Kepada Allah lah kalimat yang baik akan diangkat, naik. Dan amal-amal soleh naik kepadanya. Amal soleh naik. Ya. Yas'adu wa yarfa'uhu. Itu naik tinggi ke atas. Ya. Ilaihi kepada siapa? Ilallah. Ya. Diangkat. Taib. Qala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, wahai Isa, aku yang akan menidurkanmu, mengangkatmu dan mengangkatmu ilayya ke atasku, kepadaku. Wa rafi'uka, barrafallahu ilayhi, Allah berfirman mengenai Isa, bahkan Allah mengangkatnya hingga ke langit. Bahkan di Isra Mi'raj yang sering diadakan oleh mereka juga. Ya. Mereka bercerita Nabi bermi'raj ya, dari Baitul Maqdis ke langit pertama, berjumpa dengan malaikat sampai ke langit ketujuh. Sidratul Muntaha Jibril enggak tembus. Nabi tembus naik ke atas. Menghadap langsung Allah Tabaraka Taala di atas. Diceritain itu sama dia riwayatnya. Nah, habis itu ketika ditanya, "Yai, Allah berarti tinggi di atas langit, Yai?" "Oh, enggak." Gitu. Salah. Allah tak bertempat, kata sih. kalau Allah bertempat nanti seperti makhluk mujassimah itu katanya. Mujassimah itu keyakinan Wahabi. Keyakinan Wahabi itu katanya. Aduh. Wa qawlihi ta'ala zil ma'arid ta'rujul malaikatu waruhu ilaih, malaikat dan roh naik kepadanya. Ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaih. Allah yang mengatur urusan dari atas langit ke bumi kemudian naik kepadanya. Tuh lihat. Ya. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka malaikat semua takut pada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Min fawqihim. Wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk mereka segala apa yang di bumi semua, kemudian dia beristiwa di atas langit ya. Fasawahunna sab'a samawat. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Ya, sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Oke, ini ayat yang sahihnya aja kita bacain ya biar cepat. Wa qawlihi inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra. Sesungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Nah, ini surah Yunus. Fadzakara tauhidaini fi hadzal ayati. Ya, kemudian Allah menyebutkan dua tauhid di ayat ini. Ya, tauhid ini asma wa sifat, rububiyah, dan juga akhirnya itu dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Nah, itu tauhid uluhiyah maksudnya. Jadi tauhid asma wa sifat, ya. Kemudian fa'buduh, maka beribadah pada tauhid uluhiyah. Fa afala tadzakkarun. Afala tadzakkarun. Wa qawlihi ta'ala Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah lah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang. Tarawnaha, sebagaimana yang kalian lihat, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Wa qawlihi tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha. Ya, yang menurunkan dari yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan dari yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi, Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman, tinggi di atas 'ars beristiwa. Perhatikan ya, istawa yastawi, kalau dia mutaaddi dengan huruf 'ala berarti maknanya al-ulum wal irtifa', tinggi di atas. Ya. Baik. Kalau dia muta'addi dengan selain huruf ala bisa bermakna yang lain memang. Tapi kalau sudah muta'addi dengan huruf ala enggak ada yang lain. Ya, adapun orang-orang yang mereka memalingkan kemana istawa itu enggak punya dalil kecuali dari penyair Nasrani lagi. Sudah penyair Nasrani lagi, bukan hadis, boro-boro kalam sahabat, boro-boro kalam tabi'in, boro-boro kalam ma'imah. Ya, fikih, boro-boro ayat. Penyair Nasrani lagi, apa syairnya? Qad istawa 'alal bisri. Ya, apa namanya, dia bersyair apa? Qad istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Si bisr istawa 'alal iraqi. Istawa 'alal iraqi. Pertama, 'ala di sini, 'ala di sini, ya. Istawa 'alal iraqi. Ya, ini kan keliru, dia maknanya berarti istawa maknanya istaulah. Ini kesalahan si penyair tadi. Ya, ngapain semua ayat, semua hadis, semua ucapan para imam ditolak gara-gara penyair ini. Si bisir istawa 'alal iraqi. Nah, itu berarti masa si bisir tinggi di atas Irak, tapi istaulah menguasai Irak. Min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Tanpa pedang dan tanpa pertumpahan darah yang ditumpahkan. Ngapain gara-gara ini semua ditolak? Harusnya kita yang nolak itu. Ya, istawa ala. Ya, kalau kau ucapin aja istaulah, bukan istawa. Gitu. Iya. Ya, itu istaulah itu gara-gara penyair. Hayat hadis yang banyak sekali ini tertolak Ini baru ayat-ayat, ntar hadis lagi banyak sekali. Makanya kapan-kapan kita baca itu kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar itu. Syekh Albani punya mukhtasar itu. Saya punya di rumah mukhtasarnya. Mukhtasar Al-Ulu. Iya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Ini dia syahidnya. Bertawakkallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia mengetahui dosa-dosa hambanya, yaitu yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang di keduanya dalam waktu 6 hari, kemudian Dia beristiwa di atas ars. Wa qawlihi ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'. Afala tatadakkarun. Nah, ini syahidnya di sini ya. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari, kemudian Dia beristiwa di atas arsy, yang kalian tidak memiliki pelindung maupun syafi' pemberi syafaat selainnya. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Oh, masih ada ayat selanjutnya, masih syahid ini. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Kemudian Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, dan akan naik kepadanya pada suatu hari yang kadarnya itu satu hari sama dengan ya 1000 tahun yang kalian hitung. Masya Allah. Ya. Wa qawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang itu tadi surah As-Sajdah ayat 4-5. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Ma ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Yaliju yadkhulu. Ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi maupun yang keluar dari bumi. Ya, masuk air hujan, keluar tanaman, ya, tambang dan seterusnya. Wa ma yanzilu minas sami'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah amah. Ya, kebersamaan Allah secara umum. Jadi ma'iyah itu ada dua. Ma'iyah amah, ada ma'iyah khasah. Sifat kebersamaan Allah bersama hamba. Ya, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Al-ilmu. Ya, Dia bersama kalian yaitu Allah mengetahui kalian. Bukan Allah ada sama kita dimanapun kita berada. Zat Allah bukan. Tapi ma'iyah amah di sini maksudnya adalah kebersamaan Allah dengan kita. Ilmu kita, Allah mengetahui dimanapun kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang terbesit di hati kita. Ma'iyah khosoh bukan sekedar kebersamaan ilmu pengetahuan Allah akan kita, tapi juga ada nusroh, ta'id, pertolongan, dukungan, sokongan. La tahzan inna Allah ma'ana, jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Ini ma'iyah apa namanya, amah atau khosoh? Khosoh. Ini untuk orang beriman, bertakwa, wali, nabi. Oh, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Fadzakara umuma ilmihi wa umuma qudratihi. Maka Allah di sini menyebutkan keumuman ilmu Allah dan keumuman kekuasaan Allah, wa umuma ihatatihi dan keumuman bagaimana Allah meliputi, umma ru'yatihi dan bagaimana. Itu tadi di surah apa itu? Surah Al-Hadid ya. Ayat 4. Kemudian Allah berfirman surah Al-Mulk ayat 16-17. Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Aamintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Tapi kalau antum baca terjemahan Quran yang Depak, aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari zat? Kalau kita pahami, siapa yang kita merasa takut dari Allah yang di atas langit? Allah zat. Nah, tapi kalau kita baca terjemahan, apakah kalian merasa aman dari yang menguasai langit? Nah, itu keliru terjemahannya. Coba lihat aja terjemahannya. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi di surah Fusilat ayat 42. Tanzilum min hakimin hamid. Ya, diturunkan ya Allah, Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah yang hakim, yang maha bijaksana, yang hamid, maha terpuji. Wa qauli ya tanzilul kitaba minallahil azizil hakim. Ya, apa Abu Aqilah terjemahnya? Menguasai bukan? Yang di langit. Yang di langit apa menguasai bukan? Apa? Nah, kalau kita memahaminya bukan depak. Oh, dia wabi itu. Nah. Taib, ini Al-Qur'an turun, yang namanya turun dari atas ke bawah. Paham sini ya? Nah. Wa qaulihi ta'ala wa qala fir'aunu ya hamadu bani sarhala ali ablugul asbab asbaba samawati fa'attali ila ilahi musa wa inni la adhunuhu kadiba intaha kalamuhu rahimahu ta'ala. Ini sampai ucapan Ibn Taimiyah ini di majmu fatawa beliau. Ya, Allah berfirman di surah Ghafir. Surah Ghafir itu nama lainnya surah Mukminun. Ya, ayat ke-36 sampai 37. Wa qala fir'aunu ya Haman, Fir'aun berkata wahai Haman, perdana menterinya, ibni li sarhan, bangunkan untukku, buatkan untukku ya sebuah menara yang tinggi. La'ali ablukul asbab, supaya saya bisa mencapai pintu-pintu. Asbab as-samawati, pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melongok melihat ke Tuhan Musa. Wa innila adzunnuhu kadhiba, dan aku duga Musa itu pasti dusta. Ah, berarti Firaun enggak percaya ucapan Musa. Sampai mengatakan Musa bohong itu. Ya. Jadi siapa yang ngasih tahu Firaun bahwasanya di atas langit ada Allah, ada Tuhan yang Musa? Ya Musa, karena Firaun mengatakan kata Firaun tadi, la adzunnuhu kadhiba. Wa innila adzunnuhu kadhiba. Aku pasti duga si Musa itu dusta. Jadi yang enggak mengimani Allah tinggi di atas ars, salafnya Firaun. Dan ini diucapkan oleh Imam At-Tabari di tafsir ayat ini. Kalau enggak percaya baca surat ini tafsir At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari? Ini. Firaun mengingkari Allah tinggi di atas ars. Ya. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa qad dzakara al-a'immatu rahimahumullah ta'ala fi ma sannafuhu fi radd 'ala nufati sifati min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wa nahwihim aqwal as-sahabati wa tabi'in. Ya. Aqwala irabnya apa? Maful lebih dari mana? Zakaro. Jauh banget ya. Ya. Aku katakan, dan para imam semoga Allah merahmati mereka, mereka telah menyebutkan terkait apa yang mereka tulis untuk membantah ala nufat. Nufat ini, nufat jamak dari nafin ya. Pokoknya isim manqus ya, da'in, qadin ya, yang marfu'nya itu dengan dhammah muqaddarah dan kasrah dengan muqaddarah. Kalau enggak ada alif lam, enggak ada al ya, kasrah ta'in. Qadin ja'a qadin. Itu jamaknya selalu dengan wazan fu'atun. Ya. Qadin qudatun. Da'in du'atun. Nafin yang menafikan nufatun. Kalau di waqaf bacanya jangan nufah, tapi nufat. Du'atun jangan doa, du'at. Ya. Ini mesti taraki kalau yang ini. Nah, mesti diajarin. Ntar salah lagi. Pas wakop gaya-gaya bacanya. Nufah. Waduh ketahuan. Itu otodidak. Otodidak itu berarti. Ya. Itu bukan ilmu Irab. Ilmu Irab. Taib. Nah, para imam semoga Allah merahmati mereka telah menyebutkan. Ini belum dibaca ya? Belum. Ya, buakilah. Abu Akilah. Tadi saya terjemahin dulu ya. Udah saya baca tapi belum saya terjemahin ya. Aku katakan para imam semoga Allah merahmati mereka telah menyebutkan dari apa yang mereka susun untuk membantah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisal mereka, mereka telah menyebutkan aqwala sahabati wa tabi'in. Ya, pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in terkait hal ini. Terus lanjut. Amin dzalika marawul hadis dzahabi fi kitabil ulumi wa ghairihi bi asanidi sahihati an ummi salamah zawji nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat fi qawlihi ta'ala ar-rahman 'ala al-'arsy istawa qalat al-istiwa'u ghairu majhulin wa kayfu ghairu ma'qulin wa iqraru bihi imanun wa juhudu bihi kufrun rawahu ibnu al-mundhiri wal-lalikai wa ghairuhuma bi asanida sahih sihah sihahin, jamak dari sahih sihah. Qala wa thabata an Sufyan bin Uyainah annahu qala lamma su'ila Rabi'atu bin Abi Abdurrahmani kaifa istiwa'u, qala istiwa'u ghairu majhul wa kaifu ghairu maqbul wa min Allahi ar-risalatu wa'ala rasuli al-balahu wa'alayna tasbihu faqala ibn Wahbin kunna inda malikin fadakala rajulun faqala ya ba'abdillahi ar-Rahman ala al-arsh istawa kaifa istiwa kaifa istawa kaifa istawa fatraqa malikun wa qadat hur al-khattar wa qadat hu al-hadahu faqala ar-Rahman ala al-arsh istawa kama wasafa nafsahu wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'un wa anta sahibu bi'ahdi akhrajuhu rawahu al-Baihaqi bi isnadin sahihin an ibn Wahb wa rawahu an Yahya bin Yahya aidan wa rabbuhu qala al-jawru ghairu majhulin wal kaifu ghairu maqulin wa imanu bihi wajibun wa sallallahu anhu bi'ahdi قال الذهبي انظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش وقال إسحاق بن راهوية سمعت غير واحد راهوية براهوية. Nah, kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dikutip oleh As-Suyuti di Tadribur Rawi, kalau rohaweh itu ucapan alinahu. Kalau ucapan alul hadis rohuyah. Jadi kalau ulama nahu membacanya rohaweh karena ngikutin imam mereka, sibaweh. Kalau ulama alul hadis mengatakan kata Suyuti di Tadribur Rawi, alul hadis membenci waih-waih, itu nama iblis. Maka mereka membacanya rohuyah. Gitu, rohu ya. Jadi antum ikutin yang mana? Alul hadis apa alinahu? Dibaca dua kali. Ya, terus. Qala Ishaq bin Rahawai, sami'tu ghayra wahidin min al-mufassirina yaqulu amahalu 'ala al-istawa ay irtafa'a. Wa qala Muhammad bin Jarir al-Qadari bi qawli ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa ay 'ala wa irtafa'a. وسواجده في أقوال صحابتي وتابعينا واتباعهم فمن ذلك قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء فوق العرش رب العالمين فتحمله ملائكة الإلهي مسومين وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سمواته سبعي على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجبرية. طيب cukup kali ntar khataman lagi biar kita selesai hari Sabtu. Hari Sabtu masih cukup ya. Ya, baca dikit berarti Sabtu ya. Sisa berapa halaman di antum? Hah? Satu lembar bolak-balik, dua halaman. Sisain buat hari Sabtu biar kita khataman insyaallah. Nah. Bisa habis sama Abu Aqila ini mah. Belum semarwan. Apa tuh bajunya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Salafi ya. Benar tuh alusinnya, bukan murja ya. Asli ya. Lanjut. Fa min dzalika di antaranya marwa al-Hafid adz-Dzahabi, apa yang diriwayatkan oleh al-Hafid adz-Dzahabi di kitab beliau al-Ulu. Ini yang tadi saya sebut. Ya, diringkas oleh Syekh Albani namanya Mukhtasar al-Ulu. Wa ghairihi bil asanid sahihah, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. An Ummi Salamata zaujin Nabi, dari Ummi Salamah istri Nabi SAW, annahu qalat, bahwa beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala, terkait firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'ars. Apa kata Ummu Salamah? Qalat al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal iqraru bihi imanun wal juhudu bihi kufrun. Ya, istiwa itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, artinya maklum di orang-orang Arab. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala, muta'addi dengan huruf 'ala, ya maknanya berarti maklum. Ghairu majhul berarti maklum. Ya. Artinya sudah diketahui. Ya, orang-orang Arab paham. Jadi enggak ada tuh sahabat ketika dibacakan ayat ini oleh Nabi dan yang semisal, kan banyak tuh tadi ayat ini. Sahabat bingung, "Wahai Rasul, apa tuh maknanya istawa?" Ya. Menguasai gitu. Enggak ada. Wal kaifu ghairu ma'qul. Ya. Sedangkan bagaimananya itu tidak kita paham. Ghairu ma'qul, enggak masuk di kepala kita. Wal iqraru bihi imanun, menetapkannya adalah keimanan. Wal juhudu bihi kufrun, mengingkarinya adalah kekufuran. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan Al-Alikai dan selainnya dengan sanad yang sahih. Masyaallah. Biasa ini dah sihah. Ya. Kemudian qala, ia mengatakan lagi Adz-Dzahabi wa sabata an Sufyan an Ibni Uyainah, telah valid dari Sufyan Ibnu Uyainah annahu lam qala, beliau mengatakan lama suila Rabi'atu Ibnu Abi Abdurrahman, tatkala Rabi'ah bin Abdurrahman, ya Abi Abdurrahman At-Taimi, ya ini ma'ruf dengan Rabi'ah Ar-Rai, ya gurunya Imam Malik. Ya. Tapi beliau mengatakan kaifas, ya. Kaifas tiwa'u, beliau ditanya, lama suila beliau ditanya, "Kaif, bagaimana peristiwanya Allah?" Qala al-istiwa'u ghairu ma'qul. Ya. Si itu ya Abidah. Ya. Ya. Wal istiwa'u ghairu ma'qul. Istiwanya Allah itu istiwa ghairu majhul. Istiwanya Allah di atas ars bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, artinya maklum. Ya. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan bagaimana bentuk peristiwanya itu baru ghairu ma'qul, tidak mampu dipahami. Wa minallahi risalah. Ya, dari Allah lah risalah tersebut. Wa 'ala rasulil balagh, kewajiban bagi rasul menyampaikan. Wa 'alaina at-tasdiqu, dan kewajiban bagi kita adalah membenarkan. Wa qala Ibnu Wahab, ini Ibnu Wahab murid Imam Malik bin Anas, kunna inda Malikin, kami dulu pernah bersama Imam Malik. Ya, pada qala rajulun, tiba-tiba ada orang yang datang, fa qala ya Aba Abdullah wa ya Abu Abdullah, kunya Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Allah beristiwa di atas 'ars. Di mana tuh peristiwanya Allah di atas 'ars? Wa atraka Malikun, Imam Malik menunduk. Wa akhadat ruhada, ruhada itu Arab, ya keringat, tapi keringat ini ya yaksil jil ya likasrotihi, sampai membasuh kulit karena banyaknya ini, keringatnya banyak gitu. Ya, kebanyakan ini digunakan ruhada ini kalau keringetan karena demam atau karena marot. Dan keringat Imam Malik yang keluar saat itu bukan keringat biasa, tapi udah keringat dingin, udah paluh banyak, saking marahnya. Ya, wa qala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsah. Ya, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy sebagaimana Allah sifati dirinya sendiri. Wala yuqalu kaifa, tidak boleh dikatakan bagaimana Allah beristiwa di atas 'arsy. Wal kaifa anhu marfu'un, bagaimana diangkat dari Allah, enggak bisa. Wa anta sahibu bid'atin, kamu ini ahli bid'ah. Akhrijo, keluarin orang ini dari sini. Rahul Baihaqi bi isnadin sahih, Adam bin Wahbin. Masyaallah. Diusir. Karena di zaman tersebut belum ada penyimpangan. Kalau zaman sekarang, ya kita kasih tahu ya, kita jangan gaya-gaya ikut Imam Malik. Mungkin ada yang memang yang nggak paham ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu penyimpangan tuh masih sedikit. Ketika ada yang nyeleneh kayak gini, Imam Malik sampai keringetan. Coba bayangin Imam Malik zaman sekarang ngeliat Ade Armando. Baru ada orang nanya, itu aja udah keringetan Imam Malik. Karena dulu penyimpangannya masih sedikit. Gimana Imam Malik hadir sekarang lihat Abu Janda, lihat Ade Armando, lihat yang aku salafi belain Abu Janda. Gimana coba? Hah? Keringet dingin Imam Malik ini salafi ya. Padahal ini juga yang lain itu enggak sengaja menyimpang. Enggak, dia memang itu mempertanyakan, bukan bertanya. Bukan sengaja menyimpang, enggak, emang dia mempertanyakan. Karena orang-orang Arab zaman dulu di zaman Imam Malik ya, zaman tabi'ut tabi'in ini mereka masih lurus. Ya, masih lurus. Belum ada tuh penyimpangan. Udah ada penyimpangan qadariyah, penyimpangan irja, tapi penyimpangan seperti ini belum ada, belum masyhur gitu. Ya. Nah, jadi ketika ada yang nyeleneh kayak gini, ini otomatis nih orang memang nyimpang. Ya. Warwahu an Yahya. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Yahya ibni Yahya, Yahya bin Yahya, namanya Yahya, bapaknya Yahya, ini masyhur ini ya, Yahya bin Yahya bin Bakar bin Abdurrahman At-Tamimi, ya, kunyahnya Abu Zakaria, bukan Abu Yahya lagi, repot kalau nama anaknya Yahya juga, Abu Yahya, Yahya bin Yahya, tapi nama anaknya Zakaria, ya saudaraan lah, Zakaria dan Yahya kan saudaraan, nah, imam ya, ini siqah, ya. Tapi Yahya ada Yahya bin Yahya ada dua ya. Ada Yahya bin Yahya Al-Laisi. Ya, ada Yahya bin Yahya At-Taimi. Harus dibedain, dua-duanya siqah. Nah, kalau ini Yahya bin Yahya At-Tamimi. Bukan Al-Laisi. Jadi kalau antum ada dua nih, Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya mana nih? Yahya bin Yahya At-Taimi, At-Tamimi atau Al-Laisi? Nah, yang dikutip di sini adalah At-Tamimi. Walabduhu qol, lafadznya, jangan lafadznya juga beliau mengatakan Yahya bin Yahya At-Tamimi al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Ya, istiwanya Allah di atas ars itu bukanlah suatu hal yang tidak diketahui. Bagaimana bentuknya itu tidak dipahami. Mengimaninya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Qala Dzahabi ya fanzur ilaihim, kata Imam Dzahabi, coba lihat ke mereka itu. Kaifa asbatu al-istiwa'a lillah, bagaimana mereka para imam menetapkan beristiwanya istiwa itu bagi Allah. Wa akhbaru annahu ma'lumun, mereka mengabarkan bahwasanya istiwa itu adalah suatu hal yang diketahui oleh orang-orang Arab. La yahtaju lafdhuhu ila tafsirin, lafaz istiwa kalau muta'adi dengan huruf ala itu enggak butuh kepada tafsir. Wa nafau anhu al-kaifiyata, dan mereka menafikan, meniadakan bagaimana bentuk istiwa Allah. Karena enggak ada yang tahu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau ada padanannya diketahui. Misal gini nih. Kita belum pernah lihat dop. Tapi kita tahu biawak. Itu bisa di kaif. Dop kayak gimana sih? Ente tahu biawak, ada padanannya. Tahu. Nah, biawak kan warnanya gelap. Biawak tinggalnya di kali, biawak makanannya anak ayam atau ular, telur kobra gitu kan. Kalau dog kayak begitu tapi warnanya kuning seperti gurun, tinggalnya di lubang gurun, makanannya makanan seperti makanan rerumputan. Bahkan bisa diternak. Berarti dog book seperti biawak. Itu udah kebayang enggak? Ada padanannya. Kalau Allah gimana? Enggak ada padanannya, makanya enggak boleh dibayangin. Bagaimana bentuk sifat Allah? Enggak ada padanannya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Taib. Wa qala al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, qala Mujahidun istawa ala arsy. Perhatikan ala yang pertama itu fi'il. Ala yang kedua huruf. Huruf jar. Nah, ala yang pertama fi'il dibedain, padahal bacanya sama ala arsy. Membacanya gimana yang pertama yang fi'il? Nah, ala ya'lu uluwan. Nah itu. Ala ya'lu uluwan. Cuman dibedanya gimana? Dikasih alif yang ini. Kalau yang ala huruf dikasih ya maksurah. Ya, dikasih ya maksurah yang huruf. Nah, kalau ala yang fi'il yang kayak di antum ini dikasih alif. Wazannya apa? Ala ya'lu uluwan. Makanya disebut ulu, itu masdar dari ala ya'lu. Ya. Kalau antum mengatakan alaita, ente alai gitu. Ente tinggi. Hah? Enggak. Dicok kali cok. Kebetulan aja. Alaita, ente alai gitu kan. Ente ente tinggi. Nah, ente tinggi. Alaita. Lah kan tinggi berarti. Berarti masih ada saat. Kalau orang kita apa? Mas Bambang alai. Nah itu ala ya'lu uluwan. Nah kata Imam Mujahid, apa makna istiwa? Ala ala arsh, dia tinggi di atas arsh. Nah itu kata Mujahid di Sahih Bukhari. Ya, ini bahkan Imam Bukhari menyebut bab sahihnya ini babu kana arshuhu alal ma', bab arsh Allah di atas air, di atas samudra. Air itu samudra. Yang samudra itu di atas kursi. Yang hadisnya kemarin udah kita lewatin. Hadis Ibnu Mas'ud, ingat enggak? Jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan dengan menggunakan unta. Nah. Kemudian jarak bumi langit pertama dengan langit kedua sampai langit ketujuh seperti jarak langit apa bumi dan langit. Di atas langit ketujuh ada kursi. Kursi ada samudra, jaraknya sama. Paling atasnya 500 tahun perjalanan juga. Ke ars 500 tahun perjalanan juga dan Allah tinggi di atas ars. Nah, kursinya pun enggak usah bayar kursi. Enggak usah, bukan kursi kayak kita gini. Ya. Bukan. Itu enggak bisa, enggak ada kasih tahu. Yang Allah kasih tahu kan wasiya kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah luas meliputi langit dan bumi. Nah, karena kalau dibandingkan kursi dengan langit dan bumi, seluruh langit-langit bagaikan lempengan dirham. Kursi bagaikan tameng. Nah, gitu. Kalau kursi dengan ars bagaikan gelang yang dilempar di gurun. Ya, itu yang ars itu yang gurunnya. La ilaha illallah. Kayak apa tuh ya? Mana enggak usah dibayangin dah. Imani aja dah. Nah. Wa qala Ishab Ibnu Rahuyah. Nah, kalau ana Ibnu Rahuyah. Saya dulu di Asariah itunya tah ya mustalah kan hadis ya. Ya, rohu ya. Sami'tu ghayra wahidin minal mufassirin, kata beliau. Saya mendengar banyak dari kalangan mufassirin. Nerjemahinnya banyak ya, jangan bukan satu. Saya mendengar banyak kalangan ahli tafsir yaqul. Mereka mengatakan ar-rahmanu 'alal arsy istawa ai irtafa'a. Itu tinggi. Tinggi. Ini disebutkan oleh ahli DKI. Ya, di syarah usulul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dari Bishr bin Umar juga mengatakan demikian. Irtafa'a. Wa qala Muhammad ibn Jarir At-Tabari, ini penulis kitab Tafsir At-Tabari yang dikenal dengan tafsir ini. Nama kitabnya Al-Jami' Bayan fi Ta'wilil Qur'an. Ya, fi qouli ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa ay ala wartafa ala ya fi'il tadi. Tinggi dan naik di atas. Wa syawahiduhu fi aqwali sahabah wa tabi'ina wa atba'ihim. Dan syawahidnya. Ya, yang mendukung hal ini adalah dari ucapan para sahabat tabi'in. Ya, dan atba' mereka, tabi'ut tabi'in. Fa min dzalik di antara qaul Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, syahidtu bi annallaha bi anna wa'dallahi haqqun, aku mempersaksikan bahwasanya janji Allah itu benar. Wa anna nar maswal kafirina, bahwasanya neraka adalah tempat orang-orang kafir. Wa anal arsha fawqal ma'i tafin, ya, wa fawqal arsy rabbul alamin, ya, apa namanya, bahwasanya arsy di atas air, ya, yang mengelilinginya itu tinggi di atas, dan Allah Rabbul Alamin fauqa arsy, di atas arsy. Ya, wahtamilu malaikatu syidadun, dan malaikat yang syidad yang kuat memikulnya. malaikatul ilahi musawwimina. Wa qala Darimi, sampai sini dulu berarti ya. Sampai sini insyaallah kita sisakan nanti di hari Sabtu kita khataman insyaallah. Kalau kita baca sekarang khataman belum persiapan kebuli. Kebuli apa Mendi Kapsah ya. Taib subhanakallahumma hamdika syadallah ila la tasabaka.